Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan. Takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini. Dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dhalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? "Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi huwa alladzi yarzuquna fil ghala." Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya. Sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi at-talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wa in abta'an. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fi talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. Da khudhu ma hal wa da'u ma harram. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.